Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq yudhirahu ala attini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayyatuhal akhawatu fillah, barakallahu fikunna jami'an. Kita akan membaca kitab Min Akhtha'iz Zawjat, di antara kesalahan-kesalahan para istri. Karya Syekh Dr. Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad Hafidhullah Ta'ala, yang mana beliau ini salah seorang murid dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, dan juga murid dari Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan Hafidhullah Ta'ala. Langsung saja kita masuk mukaddimah dari kitab beliau. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina wa man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Fa inna طيب الحياة ومتعتها, sesungguhnya baiknya kehidupan dan kesenangannya, ya tahaqqaqani fi zaujiyatin sa'idatin, keduanya akan terwujud pada kehidupan suami istri yang bahagia. Wa sa'adatu zawjiyati an yakuna zawjani ala dinin sahihin, dan kebahagiaan suami istri itu akan terwujud jika suami istri di atas agama yang benar. Modal dasar yang tidak bisa ditawar agar seorang atau agar rumah tangga itu bahagia, suami istri harus di atas agama yang benar, harus orang yang beriman dan beramal soleh. Tanpa agama yang benar tidak mungkin terwujud kebahagiaan, karena yang akan Allah beri kebahagiaan itu orang yang beriman dan beramal soleh, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-An'am, An-Nahl, man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa saja yang beramal soleh, apakah dia seorang pria ataupun seorang wanita, dan dia dalam keadaan beriman, maka kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Wa aklin rojihin. Kemudian setelah suami istri di atas agama yang benar, beriman dan beramal soleh, mereka juga harus memiliki akal yang rojih, yang kuat, memiliki kedewasaan, tidak kekanak-kanakan. Akal yang dewasa itu menghadapi segala sesuatu dengan pandangan yang jauh. Wa khuluqin sajihin, dan akhlak yang mulia. Nah, tiga perkara inilah yang menjadi pondasi untuk meraih kebahagiaan pada rumah tangga. Wa an yajma'aha ila dzalika safa'al wuddi. Kemudian hendaknya keduanya menambah tiga perkara tadi, agama yang baik, akal yang dewasa dan akhlak yang mulia, itu ditambah dengan sofa al-wuddi, kecintaan yang tulus. Wal qiyama bil huquqi, menunaikan hak pasangannya. Suami menunaikan hak istrinya, istri menunaikan hak suaminya. Wa nusiku li wahidin li sahibihi, dan masing-masing melakukan yang terbaik untuk yang lainnya. Wa idza qama kullun minaz zawjaini biwajibihi tamaman, jika masing-masing dari suami istri menunaikan kewajibannya dengan sempurna, alalladzi ahsan, dengan sebaik-baiknya, halatil afrah wal musirat, maka akan datanglah hal-hal yang menggembirakan dan menyenangkan. Wazalat au qallatil muskilatu, dan akan hilang atau akan sedikit permasalahan. Wa kana lidzalika ablaghal athari, wa kana lidzalika ablaghul athari fi salahil usrah, dan hal itu akan memiliki pengaruh yang maksimal, yang besar bagi kebaikan rumah tangga. Wa quwwatil ummah, yang kemudian buahnya akan memberikan apa, kekuatan bagi umat. karena kuatnya umat itu ditopang atau didasari dari kebaikan rumah tangga yang ada di umat ini. Wala raiba anna zawjah as-salihata yattijaratu rabihah. Dan tidak diragukan lagi bahwasannya istri yang salihah merupakan perdagangan yang menguntungkan. Wa anna min ajilil bushra, dan dia merupakan bagian dari kabar gembira yang disegerakan untuk seorang mukmin. Wa min amaratis sa'adah, wa min amaratis sa'adah, dan termasuk tanda-tanda kebahagiaan. Wa inna mimma yu'inu ala salahi zawj, sungguhnya termasuk hal-hal yang akan membantu baiknya para istri, wa qiyamihinna buki almanatifihinna, dan yang akan membantu mereka menegakkan hak-hak yang ada pada mereka, yang ada di pundak mereka, yang merupakan tanggung jawab mereka, an tulqal adwa'u ala ba'dhi ma yasduru minhunna min akhta', itu dengan mengarahkan cahaya kepada sebagian kesalahan yang muncul dari mereka, meneranginya, menjelaskannya. Falidzalika ad'a li tashkhisid da'i, karena hal itu ibarat sesuatu yang di kegelapan diterangi dengan cahaya akan lebih kuat untuk tashkhis tidak, untuk bisa menghis penyakitnya. Wa ma'rifatid dawa, dan bisa mengetahui apa obat yang tepat. Walaqad sabaqa fi halqatin madiyah dzikrun li akhtail azwaj, pada tulisan yang lain telah berlalu penyebutan bagi kesalahan-kesalahan para suami dalam karya beliau yang lain. Wa fi ma yali min safahatin, adapun pada halaman-halaman berikut, dzikru au dzikrun lima tayassara jam'uhu akhta'iz zaujat, akan disebutkan bagi yang mudah dikumpulkan berupa kesalahan-kesalahan, bagian kesalahan dari para istri. Li ajli an tattazihas suratu, agar gambarannya nampak jelas. Wa yaktamilat, sehingga pemaparannya juga sempurna. Wa la yaktu tilkal akhta, Nah, penyebutan kesalahan-kesalahan ini tidak berarti anna ta'ummu jami'az zaujat. Tidak berarti ini mencakup istri kesalahan-kesalahan yang ada. Fa fihinna man khairuha kain. Karena kalangan wanita ada orang yang kebaikannya banyak. Wa taksiruha yasiru sedikit. Kama la ya'al akhta'a. Nah, bukan berarti para suami boleh menjadikan kesalahan tersebut dzati ma'ayib zaujatihim. Tidak boleh digunakan untuk sarana menghitung-hitung, mensensus aib-aib istri mereka. Fayakun dzalika bihinna. Lalu hal itu menyeret mereka untuk merendahkan istri-istri mereka. Awil maili anhunna, atau kemudian menjadikan para suami enggak tertarik lagi. Au tunazzalu tilkal akhta'u alaihinna, atau kesalahan-kesalahan itu kemudian di apa, letakkan pada mereka. Fama dzalika aradtu, bukan untuk itu maksud saya. Walai maksud dan saya tidak bertujuan demikian. Wa innama hiya da'watun litahalli bil fadha'il. Tetapi yang apa yang saya tulis ini hanyalah ajakan untuk kita, agar para istri berhias dengan hal-hal wa takhalli minal akhtai wa radha'il, dan membersihkan diri dari kesalahan-kesalahan dan hal-hal yang rendah. Faraghbatu fil kamali matrubah, senang dengan sesuatu yang dituntut. Wasa'i fil kamali kamalun, dan usaha untuk meraih kesempurnaan itu merupakan kesempurnaan. Wa man yataharra al khaira yu'tah, dan siapa yang memang berusaha ingin mendapatkan dan meraih kebaikan, dia akan diberi. Wa man yatawaqqa syarra yuqah, barang siapa yang berusaha menjaga diri dari keburukan, dia akan dijaga. Fa'ila tilkal akhta, maka berikut ini kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh sebagian istri. Wallahul musta'an, Allah saja yang kita mintai tolong. Wa alaihi at-tuklan, dan hanya kepadanya kita bertawakal. Wa sallallahu wa sallam sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Ditulis oleh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad pada tanggal 28 bulan 2 1419 Hijriah di kota, salah satu kota di Madinah, di kota apa, Az-Zulfi. Demikian penulis mengawali kitab ini pada mukadimahnya. Berikutnya, beliau hafizallahu taala min akhtaiz zaujah, di antara kesalahan para istri. Al awal yang pertama, al mubalaghatu fi tatallubil kamali, berlebihan di dalam mencari kesempurnaan. Fahunaka minaz zaujat man taghriku fil khayal, ada sebagian istri yang tenggelam dalam khayalan. Wa tubalighu fi tatallubil kamali, dia cari kesempurnaan. Fatadhunnu bi anna zawaja jannatul firdaus allati la sukhba fiha, sehingga sebagian istri ada yang menganggap bahwa pernikahan itu merupakan surga Firdaus yang tidak ada ya keributannya, tenang begitu. Wala ana'a, tidak ada kesulitannya. Wala masyaqqata, ada penderitaannya. Seperti surga. Fahiya tatasawwaru anna zawaja la budda an yakuna hakada. Jadi dia membayangkan, menggambarkan bahwa pernikahan itu harus ber duna su'ubatin, enggak ada kesulitan-kesulitan. Au aqabat, enggak ada rintangan-rintangan. Au muskilat, enggak ada permasalahan. Fa idza hiya tatamat bil waqi', ketika dia menjumpai kenyataan. Mungkin dan berbagai macam tanggung jawab yang ada padanya, ada pada pernikahan, ya pada kenyataan. Wat qararatin wa inna wa injabi auladin, ternyata ketika faktanya dia harus ya menghadapi berbagai macam keputusan, ketetapan. Wa injabi aulad, mulai memiliki anak-anak. Wa muwajahati muskilat, menghadapi masalah-masalah. Lamti muwajahata dzalik, dia tidak mampu menghadapinya. Wa dhannat bi anna ta'at ikhtiyari syarikil hayati, dan dia menyangka bahwa dia telah keliru, telah salah di dalam memilih pasangan hidup. Janahat lil firaqi, dan bisa jadi terkadang dia memilih untuk takhallusan min hadhil quyudi bizamiha, karena menurutnya hal itu akan melepaskan dirinya dari belenggu-belenggu yang ada ini. Dia qad yujadu, macam ini kadang ada. Wa min asbabihi dha'fu tarbiyati, di antara karena lemahnya pendidikan dari orang tua kepada seorang wanita, ketika sehingga ketika menjadi istri seperti itu keadaannya. Atau juga kurangnya tarbiyah dari suami, nasihat, arahan. Wal ifratu fi tarfihin al-fatah, dan berlebihan di dalam memberikan kesenangan kepada seorang gadis ketika belum menikah, dimanja apapun keinginannya dipenuhi, tidak memperhatikan efeknya. Wal jahlu biwaqi'il hayati zaujiyah, dan juga penyebabnya, di antara penyebabnya adalah tidak memahami, tidak mengerti kenyataan hidup suami istri. Wa min a'dhami asbabihi ma tuhi bihi ba'dul qasasil khayaliyah, di antara sebabnya yang terbesar itu apa yang dibisikkan oleh sebagian cerita-cerita khayalan, ya, di komik-komik atau cerpen-cerpen, cerita-cerita fiksi, fiktif, enggak ada hakikatnya, enggak ada kenyataannya, dusta, dibuat-buat. Ru'atil faziyah, atau ya, sinetron televisi awil aflamu asinamiyah, atau film-film sinema haitsu tusawwirul hayata zaujiyata ala annaha khaliyatun min ayyi mushkilatin, di mana itu semua menggambarkan bahwa kehidupan suami istri itu bersih, ya, dari semua masalah apapun. Fa idza dakhalat isar zaujiyah kadzdzaba al khabru al khabara, maka ketika seorang istri masuk ke dalam rumah tangga, maka kenyataan itu mendustakan apa yang dia dengar selama ini. Faktanya tidak seperti yang terjadi. Wa fuji'at bima lam yakhtur laha bibalin, dan dia dikejutkan dengan hal-hal yang tidak pernah terbetik dalam hatinya, enggak pernah terlintas dalam pikirannya. Fa'ala zaujatil aqilati, maka hendaknya seorang istri yang dewasa, anta'ta dilafi rotiha, hendaklah dia bersikap pertengahan dalam apa menilai kehidupan rumah tangga. Fala tasil ma'al ahlam, jangan seret oleh mimpi-mimpi, parut dengan mimpi-mimpi. Wala tahimu fi audiyatil khayal, jangan pula dia terjatuh ke lembah khayalan. Tubalik fi tatallubil kamali, jangan berlebihan di dalam mencari kesempurnaan. Zaujiyatu laisat mashhadan yumathilu sa'atan minaz zaman, suami itu bukanlah sebuah yang menggambarkan sesaat saja. Wala kisotan yusafiru katibuha ma'al khayal, kehidupan rumah tangga juga bukan merupakan cerita yang penulisnya itu berjalan dengan khayalan dia, semaunya. Wa innama hiya waqi'un mahsusun, kehidupan rumah tangga itu merupakan yang bisa kita rasakan. fil alam, di dalam kehidupan rumah tangga itu hal-hal yang menyedihkan, yang menyakitkan, ada pula harapan. Wa fil afrah wal atrah, di dalamnya terdapat kegembiraan, ada pula kesedihan. Sya'nuhu sya'nul hayati kulliha, sifatnya kehidupan rumah tangga itu seperti sifatnya kehidupan semuanya ini. Fala yujadi fi dzalika illa muwar, sehingga tidak ada manfaatnya kecapinya. Wa ihsanut ta'amul ma'ah, dan menyikapi dengan cara yang baik. Kata seorang penyair, fayaumun alaina wa yaumun lana, hidup ini kita sedih, namun terkadang kita bahagia. Wayaumun nusa'u wayaumun nusarru, sama ada hari kita mendapatkan kesedihan, penderitaan. Wala ya'ni dzalika annal hayata zawjiyata qafasun mudlim, namun hal itu bukan berarti bahwa kehidupan rumah tangga itu merupakan sangkar yang gelap. Au jahimun la yutaq, bukan pula rumah tangga itu ibarat neraka yang enggak sanggup dihadapi. Wa innama hiya ta'awunun, tapi kehidupan rumah tangga, kehidupan suami istri itu merupakan ta'awun, saling membantu. Wa tarahum, demikian juga merupakan bentahum, saling sayangi, saling mengasihi. Saling mencintai. Kehidupan rumah tangga itu wa tazammum, dan kehidupan rumah tangga itu merupakan kepedulian, perhatian satu sama yang lainnya. Wa ma ya minal muskilati, sedangkan berbagai macam permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan rumah tangga, wal munaghisat, hal-hal yang mengeruhkannya, la tadhabu bibah, tidak akan melenyapkan keceriaannya, keindahannya. Bal takunu milhaha, bahkan terkadang itu menjadi garamnya. Kehidupan itu harus ada garamnya, mas, seperti makanan itu harus ada garamnya walaupun sedikit. Wasirra sa'adatiha, dan menjadi rahasia kebahagiaannya. Fatahammulul mas'uliyah, maka memikul tanggung jawab. Wa tadallu'u bil a'ba'i wa tab'ati, dan mengambil alih berbagai macam kesulitan dan keletihan yang ada dalam rumah tangga. Min a'zami asbabi sa'adah, Justru itu termasuk sebab terbesar kebahagiaan. Fa'arwahun nasi at'abun nas. Orang yang paling bahagia, yang merasakan kenyamanan itu orang yang paling letih. Semakin orang itu mau letih, mau capek kebahagiaan, akan yang paling bahagia, mau berjuang, mau berusaha, mau ber wa'at abun nasi arwahun nas. Dan dibalik juga, orang yang paling letih dia akan mendapatkan kesenangan yang paling besar. Artinya untuk mendapatkan keberhasilan apapun butuh perjuangan, butuh usaha, butuh peras keringat, ya banting tulang. Apapun sifat kehidupan dunia ini, untuk meraih kesuksesan, keberhasilan itu butuh perjuangan, butuh usaha. Sunatullah demikian. Kita buat contoh yang sederhana, ketika seorang ingin menjadi tentara misalnya, dia ditempa di kader selama berbulan atau bahkan bertahun-tahun sesuai dengan atau semisalnya, dengan disiplin yang tinggi, dengan tekanan yang besar, dengan latihan fisik yang berat dan seterusnya, untuk mendapat pangkat atau untuk dilantik sebagai seorang tentara butuh perjuangan yang berat. Tidak mungkin orang yang santai-santai atau anak muda yang pada duduk kerjanya yang berleha-leha akan bisa meraihnya. Demikian juga dalam pekerjaan-pekerjaan yang dalam segala bidang kehidupan harus ada upaya, harus ada perjuangan, harus ada keletihan. Yang mau sukses ya kerja. Kalau untuk berbangun tangan enggak ada yang akan memberi. Umumnya langit tidak menurunkan hujan emas. Dan kalau sekalipun seandainya langit menurunkan hujan emas, lalu semua orang kaya raya kecukupan, tidak ada yang mau kerja, semuanya jadi bos, tidak mau jadi kuli, tidak mau masak, dia sudah punya uang. Ta'at talatil masalih, akan terbengkalailah masolihul ibad, kebaikan hamba-hamba Allah. Kalau semuanya kaya raya, ya gak ada yang mau bekerja. Kata seorang penyair, basartu birrohatil kubra falam aroha. Aku melihat, aku memperhatikan kesenangan yang paling besar, maka saya tidak bisa melihatnya. Tunalu illa ala jas ala jasarin minat ta'ab. Maka saya tidak melihatnya bahwa kebahagiaan terbesar itu bisa diraih kecuali harus melewati yang namanya apa? Jembatan kesulitan. Ya. Ala jisrin minat ta'abi. Bahkan kita ingin masuk ke dalam jannah pun, walaupun di dunia kita sudah beramal soleh, di akhirat kita harus tetap melewati jembatan sirat. Bal inna kasratal faraghi wal batalah min a'dami ma yuqidu bil himmah. Bahkan sungguhnya banyaknya waktu kosong, al-batalah, al-farag, nganggur, enggak ada kesibukan. Ini termasuk perkara terbesar yang menjadikan seorang itu enggak memiliki semangat, enggak memiliki cita-cita. Wa yurithul ghamma wal qalaq, dan hanya akan menyisakan kesedihan dan al-qalaq, ya, kecemasan dan semisalnya. Wallahu a'lam bishawab, wa la haula wa la quwata illa billah. Ini yang bisa kita baca bersama pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita akan melanjutkannya pada pertemuan yang akan mendatang. Dan itu kitabnya, PDF-nya sudah di-share, semuanya bisa membacanya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.